Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida thumma amma ba'd. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lanjutkan kajian kita pada kitab Bulughul Maram. Kita masih pada bab yang terkait dengan masalah tayamum. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hamba-Nya. Di antara bukti kasih sayang Allah, Allah telah memberikan keringanan atau sekian banyak keringanan dalam perkara ibadah. Di saat hamba menghadapi perkara-perkara yang sulit, ketika seorang sakit misalnya, tidak bisa sholat dengan berdiri, sholat dengan duduk. Ketika seorang dalam pepergian, di siang Ramadan, safar, seorang boleh dia tidak puasa. Seorang ketika dia tidak bisa menggunakan air, karena sakit. Atau cuaca yang sangat dingin, yang tidak memungkinkan untuk menggunakan air, maka syariat memberi kemudahan boleh untuk bertayamum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Allah tidaklah menjadikan agama ini sesuatu yang menyulitkan. Tidak. Allah juga mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Allah sayang pada hamba-Nya. Di antara tadi bukti kasih sayang Allah adalah syariat tayamum. Kapan seorang boleh tayamum? Seorang boleh tayamum dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama, ketika dia tidak mendapatkan air untuk berwudu. Yang kedua, ketika dia tidak bisa menggunakan air karena sakit atau semisalnya. Dua keadaan ini yang menjadikan seorang muslim boleh beralih dari wudu kepada tayamum. Boleh beralih dari mandi wajib kepada tayamum. Karena tayamum ini bisa menggantikan dua hal. Menggantikan wudu dan menggantikan mandi yang wajib. Seorang yang habis hubungan suami istri, dia harus mandi, tapi ketika tidak ada air, atau ketika dia akan menggunakan air, dia tidak mampu karena dia sakit, maka cukup dengan tayamum. Jadi tayamum ini menggantikan wudu dan menggantikan mandi wajib. Pada pertemuan lalu kita telah sampai pada hadis yang pertama tentang lima keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasul-Nya yang tidak diberikan kepada Rasul-Rasul yang lainnya. Tentunya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi oleh Allah keistimewaan kemuliaan tentu ini juga nikmat bagi umatnya. Ya. Keistimewaan yang didapat oleh pemimpin juga keistimewaan bagi yang dipimpin untuk umatnya. Yang pertama, keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah, bahwa Rasul ditolong oleh Allah dengan musuh merasa takut perjalanan 1 bulan. Jarak antara Nabi dengan musuh perjalanan 1 bulan, berarti jauh banget. Terlah perjalanan sehari pakai onta telah 100 kilo, terlah, atau 50 kilo. Ya, 100 kilo sudah. Jadi 100 kali 30. Berapa? 100 kali 30, 3000, 3000 kilo. Jauh ya kan? Kurang lebih seperti itu. Musuh sudah apa? Ketakutan. Kalau musuh sudah ditimpa ketakutan pada hati-hati mereka, ini alamat akan kalah musuh dan pertolongan dari Allah telah datang. Karena apa faedah dari senjata yang canggih, pasukan yang berlapis-lapis, kalau mereka dihinggapi oleh ketakutan? Sehingga dahulu dikatakan innamas sayfu bidharibihi. Yang namanya pedang tergantung siapa yang menebasnya. Bisa jadi pedang ini pedang yang dari baja yang luar biasa bagusnya. Namun ketika seorang tidak bisa memainkan senjata, bisa jadi dia malah kalah senjata makan tua. Innamas sayfu bidharibihi. Yang namanya pedang tergantung siapa yang megang. Kalau dia mengatakan, katanya musuh merasa takut kepada Nabi perjalanan 1 bulan. Tapi kenapa beberapa peperangan terjadi antara Nabi dengan musyrikin, bahkan Nabi pernah kalah? Jawabannya, rasa takut tetap ada pada orang-orang kafir. Soal menang atau kalah, ini adalah ujian keimanan bagi orang yang beriman. Kalahnya kaum mukminin dalam perang Uhud tidak lain dan tidak bukan karena kemaksiatan sebagian sahabat. Kekalahan pada babak pertama ketika perang Hunain tidak lain dan tidak bukan karena ya kesalahan sebagian dari sahabat. Tapi itu menjadi pelajaran bahwa kalau kesalahan yang kecil saja terlihat kecil bisa mengakibatkan kekalahan yang fatal, lalu kayak apa kalau kesalahannya besar? Kemudian yang kedua, bahwa yang namanya wali-wali Allah tidak selalunya menang. Kekasih-kekasih Allah kadang-kala menang, kadang-kala kalah. Justru ada hikmah, karena apa? Kalau menang terus, mungkin akan muncul dari diri mereka sifat kabur, sikap sombong. Kalau kalah terus, bagaimana agama Allah kan? Jaya kalau seperti itu. Kadang kalah, kadang menang. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Kemudian yang kedua, di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulnya, Allah menjadikan bumi ini manapun tempat untuk sholat. Jadi bolehnya seorang untuk sholat itu tidak terbatas pada tempat tertentu. Bumi manapun. Walaupun kita di tengah hutan belantara, kita berada di padang pasir yang ya luas, Sahara. Tidak terbatas di tempat ibadah. Tidak seperti umat-umat sebelum kita. Ibadahnya ya di gereja, ibadahnya di tempat ibadah yang khusus. Dibuat untuk mereka. Adapun kita, ya dimanapun. Namun bukan berarti kalau orang berada di kampung, di situ ada masjid, sudah saya mau sholat. Kan dimanapun boleh saya sholat di rumah aja, gak jamaah. Oh bukan seperti itu, ini ada dalil lain. Kalau laki-laki tidak ada udur, waktu sholat datang, sholat jamaah. Dalil lain. Ya. Ini mungkin untuk orang yang tengah perjalanan di padang pasir, di tengah hutan belantara, silahkan dia sholat walaupun gak ada masjid. Di tengah sawah yang jauh dari perkampungan, kalau mungkin dia ke kampung mungkin waktu sholat habis, sudah sholat di tengah sawah. Ini diantara keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Kecuali tanah yang najis, misalnya orang menggali comberan, kemudian lumpur-lumpurnya ditaruh di atas, kering, orang sholat di atas debu bekas comberan, ya jangan. Masih terlalu banyak tanah yang bukan dari comberan. Masa orang menyengajanya mau sholat di atas tanah apa dari galian comberan, ya jangan, masih terlalu banyak tanah yang bersih. Demikian pula kuburan, ini enggak boleh untuk sholat kecuali sholat jenazah. Sholat jenazah boleh dilakukan di kuburan. Sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud. Dan Rasul pernah melakukan sholat jenazah dengan para sahabat di kuburan. Sholat jenazah, ada sholat yang lainnya tidak boleh. Kemudian tanah dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Kok tanah? Tanah dengan air kan beda. Kalau air itu bersuci kan jelas air mengenai tangan bersih lah. Debu malah belepotan kan wajahnya dan tangannya. Jawabannya, ini adalah ujian bagi orang yang beriman. Anda mukmin, Anda ini perintah dari Allah. Seperti apa ketaatan Anda? Seorang mukmin tidak akan ya mengkritik kebijakan Allah. Ya Allah, kenapa kok debu? Ya, debu kalau mengenai tangan, mengenai muka ya kotor muka ya kan? Kita katakan kalau memang itu ketentuan dari Allah, kamu mukmin ikuti. Jangan kayak Bani Israel yang mereka mengatakan sami'na wa atha'na, kami dengar tapi kami enggak mau taat. Kami ngerti tapi mau. Jangan. Sami'na wa atha'na, kami dengar kami taat. Debu. Dan tentu enggak terbayang debu yang apa buah-buah belet kemudian bukan. Ya debu atau pasir yang kering itu pun ditiup sehingga tidak terlalu tebal kemudian diusap. Ya. Enggak akan terlalu belepotan insyaallah. Ini ujian keimanan. Untuk membuktikan bahwa kita ini hamba yang diatur dan bahwa Allah zat yang atur. Sehingga seperti apa sikap kita terhadap aturan Allah? Apa kita nurut, menerima atau kita menolak, mengkritisi? Ini ujian apa? Keimanan. Kemudian yang berapa? Yang kedua, yang ketiga, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan harta rampasan perang untuk umat ini. Bahkan harta rampasan perang adalah jenis rezeki yang paling halalnya. Kalau Anda ingin bertanya, kira-kira penghasilan yang paling halal itu apa? Penghasilan dari hasil pertempuran fisabilillah itu paling halalnya. Itu rezekinya para nabi. Atau rezekinya nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Waj'ila rizqi tahta dhilali rumhi." Rezekiku dijadikan oleh Allah di bawah naungan tombakku. Tombak ini alat perang. Rezeki yang didapat dengan pertempuran melawan orang-orang musyrikin, ini paling halalnya apa? Rezeki. Rezeki yang diperoleh oleh Nabi SAW. Sementara umat-umat terdahulu, kalau mereka perang dan mendapatkan harta rampasan perang yang banyak, gak boleh memanfaatkannya mereka. Dikumpulkan, kemudian akan turun api dari langit yang melalap ya harta tersebut habis. Sehingga jihad barakallahu fikum di tengah-tengah umat ini salah satu ya cara untuk meningkatkan perekonomian umat. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat untuk memanggil sahabat Amr bin Auf. Suruh datang menghadap Nabi dengan memakai pakaian lengkap dan persediaan lengkap. Datanglah sahabat Amr bin Auf menghadap Nabi dengan pakaian perang yang lengkap. Ya. Kemudian Ar-Rasul melihat ya dari atas sampai bawah. Karena ini akan diangkat menjadi komandan pasukan. Pimpinan tertinggi tentu tidak sembarangan menyerahkan komando ya regu pasukan kepada orang yang tidak cakap. Ini akan diserahkan pada dia bendera komando. Dilihat dari atas ke bawah, oh, cocok. Kata Nabi, wahai Amr, saya akan mengutus kamu untuk memimpin regu pasukan. Semoga Allah memberikan hunimah harta rampasan perang kepadamu. Kata Amr bin As, wahai Rasulullah, saya ini masuk Islam bukan karena harta ya Rasulullah, tapi saya masuk Islam karena ingin dekat dengan kamu ya Rasulullah. Kata Rasul, ya Amru. Kata Rasul, wahai Amr, ni'mal malu salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta yang halal kalau dimiliki oleh orang yang salih. Karena orang yang salih kalau dia punya harta akan digunakan untuk kebaikan. Ya infak. Ya membelanjakannya untuk kebaikan, nafkahi keluarga, ingat para tetangga, para janda, anak yatim. Harta ini kalau dipegang oleh orang yang salih manfaat. Makanya Rasulullah mengatakan ni'mal malu salih birrajuli atau lil mar'i salih. Sebaik-baik harta yang halal kalau dipegang oleh orang yang salih. Islam tidak melarang orang punya harta kok. Islam tidak melarang seorang kaya asalkan bertakwa. Kata Rasulullah, ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa seorang kaya asalkan dia bertakwa. Seperti itu Rasul memperhatikan perekonomian ya para sahabat, meningkatkan ya tingkat perekonomian mereka, di antaranya dengan mengutus sebagian mereka dalam misi jihad yang semoga dari itu mereka mendapat ghanimah, harta rampasan perang. Kemudian keistimewaan yang keempat, Ar-Rasul diberi oleh Allah syafaat. Yang dimaksud dengan syafaat adalah syafaat yang terbesar. Yaitu ketika manusia berada di padang mahsyar. Mereka menunggu keputusan yang sangat-sangat lama. Ya kalau orang nunggu di bawah ya kipas atau AC gitu mungkin masih sabar. Nunggu di padang apa namanya mahsyar, tempat yang luas, tidak ada benjolannya, enggak ada gunungnya, enggak ada lembahnya, rata. Mata didekatkan dari kepala manusia satu mil. Enggak ada iub-iuban. Yang mendapat iub-iuban hanya berapa golongan yang memang mereka berhak mendapatkan iub-iuban. Tapi semuanya mereka kondisinya letih, kondisinya sangat berat karena menanti keputusan yang sangat lama. Mereka datang pada para nabi, para rasul, ternyata semuanya angkat tangan. Mereka meminta kepada para nabi agar memohon kepada Allah segera diputuskan daripada nunggu kayak gini lama. Semua para nabi dan rasul angkat tangan, tidak mampu. Akhirnya mereka sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan, ana laha, saya yang akan berikan syafaat. Rasul mengharap Allah. Rasul sujud di hadapan Allah. Memohon kepada Allah syafaat. Dan Allah kabulkan. Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa ra'sak wasal tu'tah. Hai Muhammad, angkat kepalamu, minta, niscaya kamu akan diberi. Kemudian Allah SWT memberikan syafaat kepada Rasul sehingga segera diputuskan ya di antara para ya hamba. Maka seluruh manusia dari awalnya hingga akhirnya memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dinamakan dengan maqaman mahmudan. Sering kita dengar kan? Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ath. Maqaman mahmudan itu kedudukan yang terpuji. Dipuji oleh seluruh manusia min awalihim min akhirihim. Dari awalnya sampai akhirnya. Ketika para nabi angkat tangan, ketika para nabi tidak mampu, ternyata Rasulullah mampu. Seluruh manusia dari awalnya sampai akhirnya memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang dinamakan dengan maqaman mahmudan. Mahmud artinya apa? Terpuji, kedudukan yang terpuji. Dipuji oleh al-awwalun wal akhirun. Dipuji oleh seluruh manusia dari awalnya hingga akhirnya. Adapun syafaat yang lain ya dimiliki oleh orang solih, dimiliki orang mati syahid, dimiliki oleh anak yang solih kepada orang tuanya, ya dimiliki oleh para malaikat. Apa itu syafaat? Syafaat adalah talabul khairi lil ghair. Syafaat adalah memintakan kebaikan untuk orang lain. Seorang menjadi perantara di hadapan Allah agar orang yang ya di perantara itu diberi kebaikan. Misalnya ya Allah, saudara ini, saudara saya ini ya Allah ampuni. Berarti kamu meminta ya, kamu memberi syafaat kepada saudara kamu. Kamu menjadi perantara, yaitu kamu meminta kebaikan bukan untuk dirimu tapi untuk orang lain. Ini namanya syafaat. Kemudian yang terakhir, Rasulullah diutus untuk seluruh manusia, sedangkan para nabi dan para rasul sebelumnya diutus khusus untuk kaumnya. Sehingga agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya terbatas untuk orang-orang Arab, namun seluruh manusia, bahkan merambah sampai ya kalangan jin sekalipun. Allah SWT berfirman, ya ayuhan nas, atau kul ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan wahai rasul, wahai manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'an, saya adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Sehingga sangat batil ucapan orang yang mengatakan ya Muhammad adalah rasul yang diutus untuk orang Arab. Batil ini. Ada orang yang mendefinisikan seperti itu. Batil ini. Kata Rasul, bu'istu ilal ahmar wal aswad. Aku makola alaihi salatu wassalam. Aku diutus kepada orang yang berkulit merah dan berkulit hitam. Atau berkulit putih dan berkulit hitam. Dan risalah Rasul ya akan selalu relevan, cocok untuk dijalankan ila akhir zaman, sampai akhir zaman. Tidak hanya cocok di zaman beliau, kemudian zaman modern sepertinya enggak cocok. Tidak hanya pas ya untuk abad-abad pertengahan, sedangkan di abad milenium seperti sekarang ini, era globalisasi seperti ini tidak relevan, tidak cocok, oh tidak. Seerat Nabi, agama Islam selalu relevan, cocok dijalankan dimanapun dan kapanpun, dan tidak akan bertentangan dengan kemaslahatan manusia. Kalau ada yang mengatakan, ini kan zaman pesawat, masa kita harus pakai unta? Kita katakan, siapa yang nyuruh harus pakai unta? Islam tidak memerangi kemodernisasian. Selama perkara-perkara yang modern, mutakhir, dipakai untuk hal-hal yang positif. Silakan Anda pakai pesawat, silakan Anda pakai mobil, tetapi dalam ibadah sudah ada ketentuannya. Ikuti apa yang datang dari Nabi, tidak kemudian mengada-ada dari diri kita. Silakan Anda ya, menggunakan alat transportasi yang modern, alat komunikasi yang canggih. Silakan, Islam tidak melarang kemodernisasian selama itu untuk perkara-perkara yang positif. Namun perkara agama, perkara ibadah, sudah ada ketentuannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada atas kita kecuali mengikut apa yang beliau bimbingkan sallallahu alaihi wasallam. Di masa-masa seperti ini banyak sekali fitnah dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Fitnah yang bisa menggembosi akidah umat. Yang bisa menjadikan seorang muslim luntur keyakinannya terhadap agamanya. Digambarkannya Islam adalah batu pengganjal terhadap kemodernisasian. Digambarkannya Islam adalah agama yang tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia. Islam ini dan itu. Ini tugas para alim ulama untuk membendung ya serangan-serangan yang dilansarkan oleh musuh-musuh Islam ini. Musuh-musuh Islam tidak selalunya menyerang dengan senjata mereka, namun dengan menebarkan opini-opini miring, mengeluarkan statement-statement yang miring terhadap Islam dan muslimin. Kita hadang, kita lawan ya, sesuai dengan apa yang mereka ya gunakan untuk meruntuhkan Islam ini. Kalau mereka menyerang Islam dan muslimin dengan senjatanya, kita lawan dengan senjata yang imbang. Kalau mereka meruntuhkan Islam dan muslimin dengan opini-opini mereka, media-media mereka kita runtuhkan ya, syubhat mereka, rasul-rasul mereka dengan ya menjelaskan tentang mahasin Islam, indahnya Islam. Apa di antara faedah di saat kita menjelaskan mahasin hadis syariah, indahnya Islam ini? Para ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh bin Taimin, Syekh Asyengkiti rahimahumullah, mereka menyebutkan tentang dalam ceramah-ceramahnya indahnya Islam. Di sudut ya akidah, ibadah, akhlak dan muamalah, sebutkan contoh-contohnya. Apa kira-kira ketika indahnya Islam ini diketahui oleh manusia? Setidaknya ada tiga faedah. Faedah yang pertama, kalau yang mengenal indahnya Islam adalah seorang muslim yang taat kepada Allah, dengan dia mengenal indahnya Islam, semakin kenceng pegangannya dengan Islam, semakin kuat pegangannya dengan Islam, bahwa agama yang dianut agama yang selaras dengan fitrah, agama yang membawa kemaslahatan, agama yang membawa hikmah dan perbaikan. Semakin kuat dia pegangannya ya, semakin kencang dia pegangannya dengan Islam ini. Kalau dia mengenal indahnya Islam, seorang muslim yang kurang taat, dia mengenal. Bisa jadi dengan pengenalan itu menjadikan dia kembali kepada jalur yang hak. Oh, ternyata Islam yang selama ini saya anut seperti ini indahnya. Akhirnya dia kembali kepada rel yang benar. Kembali kepada jalan yang jahat. Tersadarkan. Yang ketiga, kalau ia mengenal indahnya Islam ini non-muslim, orang kafir, apakah Yahudi, Nasrani, Majusi atau lainnya, dari orang-orang yang non-muslim, Setidaknya ada dua faedah. Ada kalanya dengan mereka mengenal indahnya Islam, mereka akan masuk dalam Islam ini. Tidak sedikit sejarah telah mencatat bahwa orang-orang kafir banyak yang masuk Islam setelah mereka mengenal indahnya Islam ini. Yang kedua, seandainya Allah belum memberikan hidayah kepada mereka, setidaknya mereka tidak akan memberikan penilaian miring terhadap Islam. Karena mereka ngerti tentang indahnya Islam. Oleh karena itu menjadi tugas kita bersama. Di zaman perang urat saraf sangat gencar, di mana orang-orang kafir mereka menggunakan trik-trik yang beragam untuk meracuni akidah umat, maka tentunya harus berbanding lurus. Di saat orang-orang kafir mereka giat melakukan serangan, kita pun harus melakukan upaya apa? Serangan balik, kemudian kita menampilkan yang terbaik untuk umat ini. Bagaimana mereka menyerang kemudian kita tidur? Mereka giat merongrong akidah umat, kemudian kita hanya yang menjadi penonton setia? Tidak bisa. Ini adalah tugas kita bersama, ya, untuk membentengi akidah umat, ya, agar selamat dari syubhat-syubhat, ya, orang-orang kafir dan orang-orang munafik, sehingga umat mereka kokoh di atas agamanya. Kita akan masuk pada hadis yang kedua. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Wa 'an Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma qala fa'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi hajatin wa aznabtu falam ajid al-ma'a fatamarraghtu bis-sa'idi tamarruha ad-dabah thumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadhakartu lahu dhalik faqala innama kana yakfika an taqula biyadayka hakada thumma daraba biyadayhi al-ardha darbatan wahidah thumma masaha ash-shimala 'ala al-yamin wa dhahira kaffayhi wajhah muttafaqun 'alayh wa lafdhu li-muslimin wa fi riwayatin lil-bukhari wa daraba bikaffayhi al-ardha wa nafakha fihima thumma masaha bihima wajhahu wa kaffayhi. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku pada suatu keperluan. Di saat aku menjalankan tugas, aku junub dan aku tidak mendapatkan air. Maka saya pun berguling-guling di atas debu seperti berguling-gulingnya binatang. Dia beristihad, ya, sebagaimana orang yang junub harus mandi pakai air. Ketika tidak air, dia harus seluruh tubuh terkena apa? Debu. Dia beranggapan seperti itu. Maka aku datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sebutkan peristiwa tadi kepada Nabi. Beliau mengatakan, innama kana yakfika an taqula biyadika hakada. Sesungguhnya cukup bagimu untuk melakukan dengan kedua tanganmu seperti ini. Taqula biyadika itu biasa dalam bahasa Arab. Artinya melakukan dengan kedua tanganmu. Bukan mengucapkan, tapi melakukan di sini. Kemudian Nabi mencontohkan, summa daraba biyadihi al-ardha darbatan wahidah. Kemudian Nabi menepukkan kedua tangannya di atas tanah dengan satu tepukan. Summa masaha shimala 'ala al-yamin. Kemudian Nabi mengusap, ya, telapak tangan kiri, ya, atau mengusap yang telapak tangan kanan atas tangan kiri, ya, seperti itu. Ya, mengusap kedua telapak tangan maksudnya. Summa masaha shimala 'ala al-yamin wa dhahira kafaihi, dan bagian atas. Bagian atas dari apa? Kedua telapak tangannya, wajahu dan wajahnya. Muttafaqun alaih, hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan lafaz hadis ini riwayat Imam Muslim. Dia disebutkan dalam lafaz Imam Al-Bukhari, Nabi menepukkan kedua telapak tangannya di atas tanah. Dan Nabi meniup padanya setelah ditepukkan, ditiup, ya kan? Sehingga tidak terlalu tebal. Kemudian Nabi mengusap kedua telapak tangan tadi pada wajah dan kedua telapak tangannya. Jadi tayamum itu gampang. Seorang menepukkan kedua telapak tangannya, bagian perut ya kan, telapak tangan, ditepukkan di atas debu atau pasir atau batu. Kemudian dia tiup, ya kan? Kemudian dia usap wajahnya, usap telapak tangannya. Selesai. Selesai. Masyiro al-muslimin wal-muslimat rahimakumullah. Ahmad bin Yasir, ini sahabat Rasul yang tergolong minas sabiqin al-awalin. Termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Diangkat. Termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Dan merasakan getir dan pahitnya perjuangan bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam. Jangankan Ammar bin Yasir yang beliau berangkat dari keluarga yang kecil, keluarga biasa. Orang-orang yang berangkat dari fam, keluarga yang terpandang pun tidak luput dari mereka mendapatkan siksaan dari orang-orang kafir waktu itu. Untuk menunjukkan bahwa pendahulu kita berat sekali ujiannya. Ya, diuji. Hanya mengatakan beriman padahal diuji dengan mereka diusir di kampung halamannya, mereka di ya, siksa, dipukul, bahkan ada dibunuh. Lah kita mungkin ingin ngaji, kemudian ada orang ya mengajak kita ngaji terus sampai jadi sugih. Mungkin itu saja sudah menjadikan kita melempem apa mentalnya. Menunjukkan iman kita saat lemah. Hanya omongan kayak gitu sudah apa namanya mundur. Hanya omongan sedikit kemudian mental kita itu gak kuat. Belum diuji seperti pada dulu kita seperti apa mereka itu beratnya. Islam ini diperjuangkan oleh orang-orang yang punya tekad yang besar. Bukan orang-orang yang cengeng. Islam ini diperjuangkan oleh orang-orang yang punya kesabaran luar biasa. Tidak mudah menyerah dengan keadaan. Mereka bukan hanya menghadapi kekejaman orang-orang musyrikin. Mereka menghadapi ekonomi yang sulit. Bayangkan. Ibaratnya sudah jatuh ketimpa tangga. Tapi mereka tahu bahwa seperti resiko perjuangan. Dan mereka sabar. Dan mereka tahu bahwa dibalik dari ini semua pertolongan dari Allah. Tiada kemuliaan yang didapat dengan leha-leha. Tiada satu ya, kedudukan yang mulia didapat dengan hanya berpangku tangan. Semuanya didapat dengan usaha yang keras, sabar dan ekstra. Ammar bin Yasir dan keluarganya, ini keluarga yang kecil. Di saat mereka disiksa, Rasul tidak bisa berbuat apa-apa. Jumlah muslimin sedikit, belum bisa melakukan serangan balik kepada orang-orang musyrikin. Rasul melihat keluarga Ammar bin Yasir disiksa. Rasul mengatakan, sabron ala Yasir, fa inna ma'idakum al-jannah. Sabarlah kalian dari keluarga Yasir, janji kalian adalah surga. Dengan janji ini, tekad mereka menjadi kuat. Dengan pengharapan seperti ini, mereka istiqomah, siap menghadapi resiko, fisabilillah. Seperti itu Rasul. Ya, dalam menumbuhkan mentalitas para sahabat, mengangkat ya mentalitas mereka, menjanjikan dengan surga, sehingga apapun ya yang ada di hadapannya semuanya akan bisa dilewati dengan penuh kesabaran kalau memang surga ya janjinya. Seperti itu Ammar bin Yasir, ibunya yang bernama Sumayyah, seorang wanita sahabat yang pertama mati syahid di jalan Allah. dia karena masuk Islam ditombak oleh Abu Jahal atau orang kafir, mati. Apa salah dia seorang perempuan? Mencuri harta mereka? Tidak. Merampas? Tidak. Menjelek-jelekan? Tidak. Tidak ada dosa kecuali karena mereka menyatakan amanna billah. Kami beriman kepada Allah. Kami mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, menurut kamusnya orang-orang musyrikin, beriman kepada Allah kejahatan yang tak terampuni. Sebagaimana Allah SWT menyebutkan tentang kisah umat-umat terdahulu yang mereka disiksa oleh orang-orang kafir, apa dosa mereka? Tidak ada dosa. Allah sebutkan wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi al-azizil hamid. Tidaklah orang-orang kafir menyiksa orang-orang yang beriman kecuali karena mereka yang beriman ini beriman kepada Allah Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Enggak merampok harta mereka. Enggak melukai tubuh mereka. Tapi karena mereka beriman kepada Allah, mengikut para Rasul, sehingga mereka disiksa oleh orang-orang kafir. Dan tunggu tanggal mainnya, bahwa pembalasan yang adil di hadapan Allah. Kelak mereka-mereka yang di dunia menyiksa orang-orang yang beriman, mentertawakan kaum mukminin, mereka akan ditertawakan orang yang beriman. Di saat orang beriman berada di dipan-dipan yang megah di sorga, mentertawakan orang-orang kafir sedang diazab. Balasan setimpal dengan amalan. Ketika mereka mentertawakan ahlul haq, nanti dibalas di yaumul qiyamah. Ahlul haq akan mentertawakan mereka dalam kondisi lebih, ya, dalam kondisi kemudian di atas dipan-dipan, ya, yang mewah, ya, lebih terpukul lagi, ya, jiwa-jiwa kaum musyrikin waktu. Waktu itu, ya, ketika di akhirat nanti. Alhamdulillah. Ada pun Ammar bin Yasir, beliau diuji dengan ujian sangat berat sekali. Hampir lenyap nyawanya. Maka beliau terpaksa ketika disuruh mengatakan Lata dan Uzza adalah ilah sesembahan hak. Maka Ammar bin Yasir pun mengatakan iya, Lata dan Uzza adalah ilah sembahan hak. Dia berbicara dengan lisannya tapi hatinya mengingkari. Ini dibolehkan di saat terancam nyawanya. Allah SWT menurunkan ayat illa man ugriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa untuk mengatakan kufur, kemudian dia mengatakan kekufuran tapi hatinya tetap beriman, ini tidak kafir. Kayak Ammar bin Yasir. Ya paham sudah, tepat sekali. Dia mengatakan dengan lisannya, ya Lata dan Uzza itu Tuhan, ya, agar dia itu selamat. Yang ini dibolehkan. Ini dibolehkan. Asalkan hati tetap mantap, ya, dengan tauhid, ya, seperti ini tidak mengapa. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, juru bicara sahabat Ali bin Abi Thalib, dan beliau dibunuh oleh kelompok yang bughat memberontak dalam keadaan syahid insyaallah taala. Semoga Allah meridai beliau dan meridai seluruh sahabat. Beliau bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya pada satu hajat. Para sahabat adalah orang yang taat kepada Rasulullah. Dalam situasi seperti apapun, kalau kita mungkin taat, kalau kondisinya sedang apa? Luas rezekinya, sedang enak. Giliran sempit, giliran wah banyak utang, berat kita mau datang ke majelis ilmu. Sahabat gak kayak gitu. Bukan duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu insyaallah aman. Ini perang loh. Urusannya maut. Dalam kondisi mereka sangat sulit. Jalan mereka. Lagi-lagi Islam diperjuangkan oleh orang yang tidak cengeng. Islam diperjuangkan oleh orang yang punya tekad yang tinggi. Oleh karena itu kita sebagai generasi penerus, kita mengenal dan tahu jasa-jasa mereka. Dan kewajiban kita adalah untuk mendoakan rahmat dan ampunan untuk mereka, dan kita meniti gerak langkah mereka. Kita meniru mereka semampu kita. Karena orang yang mencintai satu kaum akan digabungkan dengan kaum yang dicintainya meskipun amalannya tidak sama, setidaknya mendekati ya mereka orang-orang yang baik. Ketika beliau melaksanakan tugas, beliau junub. Karena memang tidak ada air, beliau berpandangan, ya sudah saya harus ya melumuri seluruh tubuh saya dengan debu. Maka saya berguling-guling di apa? Di tanah. Seperti itu Ahmad bin Yasir ya melakukannya. Ini ijtihad. Dan yang namanya mujtahid, ahli ijtihad dari kaum mukminin, tidak ada yang pergi dengan tangan yang hampa. Seorang ketika dia memiliki kemampuan untuk ijtihad, kemudian salah, tetap dapat satu pahala. Kalau benar, dapat dua pahala. Kalau salah, dapat satu pahala. Ini kalau dia seorang yang memiliki alat yang cukup untuk ijtihad. Kalau orang bodoh kayak kita ijtihad, kalau benar itu hanya ngepasti, kalau salah karena membodoh. Kalau benar enggak ada pahala, kalau salah ya salah ya kan, dosa. Benarnya saya dosa. Kenapa? Karena kita enggak memiliki keahlian. Kita bukan orang yang berkompeten untuk apa? Berijtihad dalam perkara-perkara hukum. Ya kita ngikut pada orangnya ahli dari para ulama. Kita bukan orang yang memiliki perangkat yang cukup untuk ya mengeluarkan satu hukum. Ya kita ngikut pada para ulama yang memiliki ya alat yang cukup untuk beristihad. Karena orang yang bukan ahli istihad, tidak memiliki perangkat yang cukup untuk berpendapat dalam satu hukum, kalau dia mengeluarkan pendapat, bahaya sekali. Kalau benar itu hanya ngepasti, kalau salah ya kan membodoh. Benarnya saja dosa, apalagi salahnya. Kenapa dosa? Karena bukan orang yang punya wewenang. Tapi orang yang punya wewenang, kemudian dia ijtihad, kemudian keliru, dia tetap dapat pahala. Ya. Kalau dia itu benar mendapat dua pahala, kalau dia salah mendapatkan satu pahala. Setelah selesai melaksanakan tugas, datang pada Nabi melaporkan kejadian yang dialami. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, cukup bagi kamu untuk tayamum. Ini membuktikan bahwa tayamum dia sebagai pengganti dari wudu, juga pengganti dari apa? Mandi besar di saat tidak mendapatkan air. Kemudian apakah tangan di sini artinya seorang mengusap sampai ke siku, atau hanya mengusap sampai di pergelangan? Jawabannya yang benar, mengusap cukup sampai pergelangan. Jadi enggak sampai ke siku. Karena kalimat yadun kalau dimutlakkan disebutkan lepas, itu artinya ini, telapak tangan. Makanya ayat yang menyebutkan tentang hukuman potong tangan bagi pencuri, itu dipotong tangannya bukan dipotong sampai ke dekat bahu atau ke apa siku, tapi sampai ke telapak tangan ini, ya epek-epek lah istilahnya kan, pergelangan itu aja. Sedangkan orang-orang Khawarij mereka memotong tangan pencuri sampai ke sini dekat bahu. Aneh. Suatu pendapat fikih yang aneh bin ajaib. Kenapa aneh? Bukankah orang-orang Khawarij berpendapat bahwa pelaku dosa besar itu kafir? Kalau memang kafir, jam berapa hari itu, sahabat? Masih? Kalau memang kafir, yang dipotong bukan tangannya, tapi apa? Lehernya. Ya kan? Mereka menyelisih kaidah mereka sendiri. Kata mereka, pelaku dosa besar itu kafir. Kata orang Khawarij, pelaku dosa besar itu kafir. Kalau sesuai dengan keyakinan mereka, harusnya yang dipotong bukan tangannya, tapi apa? Lehernya. Aneh ya kan? Sudah motongnya tangan, salah lagi gak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Seperti ini, ketika suatu perbuatan tidak merujuk kepada apa? Ya, sunnah Rasulullah. Menggelikan. Akan ada kontradiksi atau paradoksi, pertentangan. Siapapun kelompoknya, siapapun orangnya, ya, dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Rasul, pasti ya perbuatannya sangat menggelikan. Terjadi apa? Pertentangan. Ya, seperti itu. Adapun yang hak sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, tidak akan terjadi pertentangan. Makanya Allah menyebutkan tentang Al-Qur'an, walau kana min indi ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Qur'an ini datang bukan dari si Allah, mereka akan dapatkan dalam Al-Qur'an pertentangan yang banyak. Namun karena Al-Qur'an datangnya dari Allah, tidak dapatkan pertentangan. Ada orang mengatakan, bisa dapatkan pertentangan kok dalam Al-Qur'an. Katanya orang yang apa namanya, ditinggal mati oleh suaminya, seorang perempuan, idahnya 4 bulan 10 hari. Yang ini kok sampai melahirkan kandungannya. Kita katakan bukan bertentangan. Kamu saja enggak mudeng. Seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, dia menunggu masa idahnya 4 bulan 10 hari. Dia tidak berhias, dia tidak berdandan di luar. Ya, dia enggak boleh nikah di masa-masa itu. Selama 4 bulan 10 hari. Ini bagian tidak hamil. Ya, apakah dia wanita masih subur atau wanita yang sudah menopause? Adapun wanita yang hamil, idahnya sampai melahirkan kandungannya. Bisa cepat, bisa apa? Lambat. Bisa jadi seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya pagi, sore hari sudah boleh dinikahi oleh orang lain. Kenapa? Hari itu juga lahiran, boleh dinikahi. Ada yang bertanya, apa boleh orang nikahi seorang wanita dalam keadaan nifas? Boleh-boleh saja. Yang tidak boleh kan menghubungi. Kalau kamu nunggu sampai selesai nifasnya, disampling orang nanti. Ya, diambil orang, dipek orang nanti. Boleh dia ya menikahi seorang wanita dalam kondisi nifas. Yang tidak boleh kan hubungan suami istri. Jadi tidak ada dalam Al-Quran ini pertentangan. Kalau Anda terkesan di sana ada pertentangan, berarti Anda yang salah paham. Saya akan sebutkan dua ayat yang zahirnya bertentangan, padahal tidak bertentangan. Ayat yang pertama yang menceritakan tentang Rasulullah. Kata Allah, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Rasul benar-benar menunjuki kepada jalan yang lurus. Jadi ayat ini menjelaskan Rasulullah itu apa? Memberi apa? Petunjuk kepada jalan yang lurus. Sementara ayat yang lain Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Rasul, kamu tidak bisa menunjuki orang yang kamu cintai. Ayat yang pertama mengatakan Allah, mengatakan Rasulullah menunjuki kepada jalan lurus. Ayat yang lain mengatakan Rasul tidak bisa memberi petunjuk siapapun. Ini tidak ada pertentangan. Ayat yang mengatakan bahwa Rasulullah itu memberi petunjuk. Petunjuk di sini artinya bimbingan, arahan. Rasulullah bisa memberi arahan. Hidayah kepada orang bisa. Tapi apakah dia diberi taufik? Ini bukan urusan Rasul, ini urusan Allah. Hidayah yang artinya bimbingan, arahan, tabligh, penyampaian, Rasul bisa. Adapun hidayah yang artinya taufik, ya, itu hanya milik Allah. Sehingga paman Rasulullah, bagaimana Rasul bersungguh-sungguh untuk mendakwahinya, ternyata tidak mau menerima dakwahnya. Rasul bisa memberi hidayah, artinya memberi penjelasan, penyampaian, arahan. Tapi hidayah yang taufik hanya milik Allah. Hidayah ada macam. Hidayah yang artinya bimbingan, arahan, ini dimiliki oleh Rasulullah dan yang lainnya. Ada pun hidayah yang artinya taufik, orang diberi taufik untuk menerima, ini hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.